Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ini bersama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Awamil Shayyib, salah satu buku yang terbaik dalam bidangnya, yaitu dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan buku ini sangat penting untuk kita pelajari dan dikaji juga oleh sebagian para ulama, di antaranya dikaji oleh Syekh Abdul Razzaq dan Mursin Al-Abad hafizahullah ta'ala, salah satu ulama akidah di kota Madinah. Dan hadirin Allah muliakan, dalam kebersamaan dengan karya-karya para ulama itu selalu menghadirkan hikmah, melahirkan ilmu dan pelajaran-pelajaran kehidupan bagi kita. Dan ini hal yang sangat penting untuk kita tanamkan bersama-sama, khususnya di kondisi seperti sekarang kita butuh dikuatkan, dan tidak ada penguat yang lebih baik daripada ilmu. Tidak ada yang lebih baik dibanding ilmu. Hadirin Allah muliakan, maka perlu kita syukuri dan perlu kita hayati tentang hal ini. Sebagaimana jaga juga syahadatin kita, jaga iman kita, jaga tauhid kita dan jaga semangat kita mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah menjaga, merahmati beliau, merahmati keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa digoda oleh syaitan kecuali orang-orang yang, atau mohon maaf, kita balik aja diksinya yang lebih clear, bahwa semua akan menjadi korban syaitan kecuali orang-orang yang beribadah dengan penuh keikhlasan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hijr ayat 42, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku itu tidak bisa kamu kuasai, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu dari orang-orang yang sesat. Begitu juga Allah firmankan dalam surat Shad ayat 82 dan 83, fabi'izzatika la'uguyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, demi kekuasaan engkau aku akan sesatkan mereka semua, aku akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas, ya Allah, hamba-hamba engkau yang ikhlas. Jadi hadirin Allah muliakan, semua akan jadi korban kecuali orang yang beribadah dengan keikhlasan. Dan begitu satu demi satu orang itu terjatuh di dalam kemaksiatan, otomatis jadi korbannya syaitan, maka dugaan syaitan itu atau ucapan dia terbukti. Dan itu yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Nah, hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahwa dalam menjalani kehidupan itu manusia pasti akan tergelincir, pasti akan jatuh ke dalam kesalahan. Sebaik apapun kenapa demikian? Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita lanjutkan, "Li'anna al-'abda qad buliya bil ghaflati wasyahwati wal ghadab." Karena seorang hamba itu pasti akan diuji dengan kelalaian. Syahwat dan amarah. Wa dukhuluhu 'ala al-'abdi min hadhihi al-abwab thalathah. Dan masuknya syaitan ke dalam diri seorang hamba itu dari tiga pintu ini. Nah, ini. Jadi ini tiga pintu masuk syaitan, sekaligusnya tiga pintu maksiat, hadirin. Ini perlu kita camkan. Pintu masuknya syaitan itu dari tiga pintu ini. Yang pertama apa? Al-ghaflah, kelalaian. Kelalaian. Yang kedua syahwat. Syahwat. Syahwat hawa nafsu. Yang ketiga itu al-ghadab, amarah, gitulah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita ingat selalu. Pintu masuk dari syaitan adalah tiga pintu ini. Jangan pernah lupa, hadirin. Ibu-ibu harus selalu ingat ini pintu. Jadi pintu masuk syaitan itu dari ghaflah, syahwat, dan ghadab. Dari kelalaian, dari syahwat, dan yang ketiga dari amarah. Jadi gak ada ceritanya masuk dari pintu depan atau masuk dari pintu belakang atau masuk dari pintu samping atau masuk dari jendela semata atau masuk dari yang lain. Dia masuk itu dari tiga hal ini: kelalaian. Oh, tapi kan kita disuruh tutup pintu atau jendela ketika maghrib. Iya, tapi masuknya tuh karena kelalaian kita dalam menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu poinnya. Jadi hadirin Allah muliakan, ingat selalu, manusia itu kita nih, mau laki-laki mau perempuan, itu pasti diuji dengan tiga hal ini: al-ghaflah, asy-syahwah, dan al-ghadab, kelalaian, syahwat, dan al-ghadab dan marah. Dan pintu masuk syaitan itu dari tiga hal di atas. Saat kita lalai menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, saat syahwat kita mengalahkan dalil, ketika hawa nafsu kita dominan. Syahwat itu penting, hadirin. Kalau syahwat gak penting, gak ada pernikahan. Orang kan mati gak makan. Nafsu itu penting. Tapi begitu syahwat itu mendominasi, menjadi tolak ukur, menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, ketika syahwat yang memutuskan kita ke kanan atau kita ke kiri, kita ke atas atau kita ke bawah, kita bertahan atau kita pergi, nah itu begitu syahwat itu udah syaitan masuk deh. Wal-ghadab dan marah-marah, marah kecuali marah karena Allah. Ya, kalau marah karena emosi, udah itu pintu masuk syaitan. Pintu masuk syaitan. Jangan pernah lupa hal ini. Jangan pernah lupa hal ini. Pintu masuk syaitan ini tiga pintu tersebut. Saat kita lalai. Tadi pagi misalnya kita lalai baca zikir pagi. Ah, itu ada pintu masuk syaitan hari ini. Pintu masuk syaitan. Kita lalai baca doa keluar rumah tadi. Ah, itu siap-siap tuh. Atau pas masuk rumah, kita lupa, kita lalai baca doa masuk rumah. Apa doa masuk rumah? Terus? Ayo, Masya Allah. Alhamdulillah. Pikir lupa. Kan udah lama gak pulang. Gitu. Jadi bayangkan kalau sampai bismillah aja gak dibaca, berarti kan lalai banget. Kecuali kalau doa masuk rumah suruh baca Al-Baqarah komplit. Nah, itu mungkin, aduh aku gak bisa. Wong cuma masuk baca bismillah itu loh. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi begitu kita lalai, itu pintu masuk syaitan. Makan lupa baca bismillah, itu pintu masuk syaitan. Pintu masuk syaitan. Malam gak baca zikir petang, itu pintu masuk syaitan. Itu yang perlu kita ingat. Jadi kelalaian, syahwat, dan amarah itu pintu masuk syaitan. Dan itu yang harus ditutup tuh itu. Itu harusnya lebih ekstra kita perhatikan, bahkan lebih ketat dibanding pintu gerbang rumah kita. Gitu. Bahkan ada banyak rumah itu nggak pakai pintu gerbang, aman-aman aja hadirin, nggak pakai pintu gerbang. Ya kan klaster di depannya Ustaz, ya tetap aja gitu lah. Tetangga-tetangga kalau aneh-aneh kan bisa langsung akses pintu ini kita, pintu rumah kita. Oke, yang lain gak bisa masuk. Yang bisa masuk hanya pakai akses. Satu klaster itu berapa rumah? kalau ada satu komplek itu ada yang kena gangguan jiwa lah, ada inilah, ada segala macam, kan bisa masuk. Itu kita bisa. Artinya walaupun ada resiko, kita tetap. Tapi kalau udah kita gak ngejagain tiga pintu ini, fatal hadirin. Fatal. Kelalaian, syahwat, dan amarah. Itu harus dijaga, dijaga. Nah, ini menarik. Kata Ibn Al-Qayyim, walau ihtarazal abdu mahtaraz, falabudda lahu min ghaflah, walabudda lahu min syahwah, walabudda lahu min ghadab. Nah, kita kan disuruh ngejagain tiga pintu ini ya, jemaah. Namun, walaupun sehebat apapun kita menjaga, yang namanya manusia nih, pasti ada aja lalainya. Yang namanya hamba itu pasti ada aja lalainya. Wala budda lahu min syahwa. Yang namanya manusia atau hamba pasti ada syahwatnya. Dan yang namanya manusia atau hamba pasti ada emosi dan amarahnya. Nah, ini yang benar-benar nih kita tuh lemah hadirin. Jadi pintu masuknya syaitan tuh dari tiga pintu ini. Sehebat-hebat kita ngejagain atau sehebat-hebat kita tutup, gak bisa kita tutup full, karena pasti manusia lalai. Manusia ada syahwat. Dan manusia ada rasa marah. Manusia ada rasa marah. Ini PR kita hadirin sekalian. Mari kita lanjutkan. Waqad kana Adam abul bashar min ahlamil khalqi wa arjahihim aqla wa athbatihim. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihissalam, ayahnya manusia. Nabi Adam itu hadirin, kata para ulama, min ahlamil khalqi, itu diantara makhluk atau sosok yang paling matang, paling dewasa, paling terukur gitu kalau bersikap. Itu ayah kita tuh hadirin. Oh, sangat matang, sangat terarah, terukur, teratur. Wa arjahihim aqla wa athbatihim. Itu sosok yang diantara yang paling cerdas. Akal sehat Nabi Adam tuh diantara yang terbaik hadirin. Dan yang paling kokoh, sosok yang sangat punya prinsip. Kalau sudah buat kesimpulan itu susah untuk digoyahkan. Itu Nabi Adam. Jadi bukan tipe yang maju mundur, bukan tipe yang labil, bukan tipe yang goyah, rapuh. Enggak, Nabi Adam itu salt, sabat gitu loh. Kokoh, konsisten. Kalau A, B, B, C, C, secara umum beliau demikian. Itu pola beliau. Sangat stabil. Sangat stabil. Sangat cerdas. Hadirin. masjid Allah muliakan. Wa ma'a hadza, lalu al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, namun walaupun demikian, falam yazal bihi adullah hatta awqa'ahu fi ma awqa'ahu fi. Tapi walaupun demikian, itu syaitan ngegoda terus ngegoda sampai kita tahu apa yang terjadi. Beliau terjatuh ke dalam kekhilafan. Beliau memakan buah yang tidak boleh dimakan. Lalu bagaimana ceritanya dengan kita nih, orang-orang yang kematangannya jauh di bawah Nabi Adam, kecerdasannya itu jauh di bawah Nabi Adam, yang kematangannya jauh di bawah beliau, kedewasaannya jauh juga di bawah beliau. Ini yang harus kita sadari, hadirin. Ini yang harus kita renungkan. Jangan pernah merasa aman. Jangan sombong. Jangan merasa pintar. Jangan merasa hebat. Jangan merasa bisa mengerjakan dan menghandle ini sendirian. Kalau Nabi Adam saja alaihissalam bisa melakukan khilaf tersebut, ya apalagi kita? Apalagi kita. Nah, ini yang harus kita tanamkan baik-baik dan sadarkan diri kita. Gak pernah kita akan pernah merasa aman. Mau setinggi apapun ilmu kita, emangnya kita ada seujung kukunya Nabi Adam alaihi salam? Aku udah makan asam garam kehidupan, Anda gak sedewasa Nabi Adam. Aku mah udah biasa Ustaz ngadepin ini, suamiku juga temperamen, aku udah pengalaman ngadepin dia udah belasan tahun. Oke, tapi ibu gak secerdas Nabi Adam dan gak sematang Nabi Adam. Nabi Adam digoda terus. Falam yazal bihi adullah hatta awqa'ahu fima awqa'ahu fi. Digoda, dibisikkan, dirayu sampai kejadian. Lalu gimana dengan kita? Gitu loh, hadirin. Gimana dengan kita? Kalau itu di surga, lalu gimana dengan kita? Kalau itu yang diharamkan cuma satu loh, yang lain boleh, cuma satu aja. Lalu bagaimana dengan kita? Hadirin Allah muliakan. Nah, fakta ini tuh penting. Karena banyak diantara kita tuh berpikir, oh enggak, aku kan udah hijrah, aku kan udah taubat. Oke, contoh, kita ini udah tobat, kita udah hijrah. Tapi apakah setelah kita bertobat dan setelah kita berhijrah, syahwat kita jadi nol gitu? Kan enggak. Syahwat jadi nol? Enggak. Kita udah tiba-tiba kelalaian kita hilang begitu saja. Setelah kita tobat, kita gak punya amarah. Enggak. Tiga pintu masuk syaitan itu tetap ada pada diri kita. Itu clear. Mbak-mbak, gak ada rencana nikah? Oh enggak lah. Aku kan udah tobat dan hijrah. Maksudnya, ya semenjak aku hijrah, tobat, aku gak punya syahwat lagi. Kan gak ada yang bilang demikian. Setelah hijrah dia gak pernah lalai gitu, gak pernah lupa, gak pernah lalai, selalu kayak robot gitu hidupnya. Enggak kan, ada aja lalai lah. Ya inilah, ya itulah, udah disampaikan, dikerjain lagi lah. Tiga pintu itu tetap ada, hadirin. Tiga pintu itu tetap ada. Kenapa ya Pak Ustadz, suamiku kan udah ngaji padahal udah hijrah, tapi kenapa dia masih begitu ya? Ya itu tadi, tiga pintu ini tuh masih ada dalam diri suami Mbak kan, walaupun dia sudah hijrah, sudah ngaji. Jadi pintu masuk itu tuh tetap ada. Tetap ada. Maka harus kita sadari. Harus kita sadari. Bahwa kita ini tetap makhluk yang lemah, yang rentan. Diri ini memiliki tiga pintu masuk syaitan. Dan hijrah itu bukan berarti itu pintu ditembok gitu, jadi gak ada pintunya lagi. Enggak, pintu itu tetap ada. Maka jangan pernah besar kepala. Jangan berpikir begitu hijrah semuanya berakhir, semua selesai. Loh, ini kan hijrah, bukan masuk surga, hadirin. Yang selesai itu happy ending, santai segala macam, itu kalau masuk surga. Ini kita hijrah. Perjuangan belum selesai. Justru menyadarkan kita dengan hijrah, kita belajar, kita tahu, oh ini loh pintu masuknya. Pantes ya aku tuh kok jatuh terus. Aku tuh lemah di sisi amarah itu kan. Alhamdulillah tahu, jadi sadar. Oh kalau suamiku tuh emang kelemahannya di syahwat misalnya. Ah itu yang harus diperbaiki. Harus dijaga. Wah ini aku nih suka lalai. Ah itu yang harus di backup. Itu perkuat sahabat, perkuat teman hidup atau pasangan biar kelalainya nih diingetin terus. Gitu loh. Udah tahu lalai, tetap aja nggak mau nikah. Terus yang ngingetin siapa? Yang ngarahin, yang bimbing siapa? Itu kalau misalnya kita wanita, Kan kita harus sadar ya, aku tuh pengen jadi baik, tapi kok aku suka lalai. Ah itu. Dan yang terpenting bagaimana kita sadari betapa lemahnya kita, betapa rentannya kita kalau kita tidak ditolong oleh Allah, itu yang paling penting. Dan hijrah dan taubatnya kita tidak membuat kita menjadi jumawa. Dan menganggap remeh, karena menganggap remeh itulah goflah itu sendiri, lalai kita. Maka kita harus semakin dekat dengan Allah, dan kita harus semakin dekat dengan pihak-pihak atau hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Gitu kan, kita sadar ini tiga pintu ini gak akan tetap masih ada nih, tetap masih ada. Maka kita harus semakin mendekat kepada Allah dan semakin mendekat kepada pihak-pihak yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjadi besar kepala, sombong, ujub dan lain sebagainya. Hadirin Allah muliakan, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kita insyaallah akan lanjutkan keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim di pertemuan yang akan datang. Lalu gimana nih caranya gitu, biar kita bisa selamat sampai di tujuan. Sedangkan kita ini punya kelalaian, kita punya syahwat, dan kita punya amarah. Dan sehebat mungkin kita ngejaga, pasti ada saatnya kita kebobolan. Nah itu gimana caranya? Sehebat mungkin kita terus mendekat kepada Allah, mendekat kepada pihak yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kita hanyalah anak Adam yang apabila ayahnya pun sehebat itu tetap akan atau tetap jatuh ke dalam kehilafan. Lalu bagaimana dengan kita? Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang, tapi setidaknya kajian ini ngebukain kita lah, biar nyadarin kita nih bahwa ini tiga pintunya syaitan. Jangan pernah lupa, itu harus dijaga, dijaga, dijaga. Dan setiap orang punya itu, namun takarannya beda-beda. Mana yang lebih rentan tuh beda-beda. Ada yang rentan di amarah, ada yang rentan di syahwat, ada yang rentan di ghaflah, kelalaian. Nah, ini yang perlu ditanamkan. Gitu. Dan insya Allah kita akan bahas lebih lanjut. Dan itu yang dijelaskan, harus mendekat kepada Allah. Dan orang beda-beda. Makanya kan, contoh misalnya, hukum nikah itu sunnah, tapi untuk kasus beberapa orang bisa jadi wajib. Kenapa? Karena faktor ini. Itu harus segera ditutup. Tapi nikah bisa jadi makruh juga. Orang beda-beda, hadirin. Karena faktor syahwat, karena faktor ghaflah dan lain-lain. Jadi itu yang perlu kita camkan. Ada orang masuk dari faktor marah, gampang banget nih orang marah. Nah berarti treatmentnya harus titik beratkan masalah ini, karena kalau nggak udah syaitan masuk terus. InsyaAllah kita akan lanjutkan materi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan untuk Ustaz, tim, dan juga keberkahan untuk Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saat ini saya sedang merasakan sangat bersyukur terhadap apa yang saya miliki sekarang. Saya merasa berada di zona nyaman. Saya ibu rumah tangga yang keuangannya semua berasal dari suami. Sejak pandemi suami kerja dari rumah, tapi alhamdulillah rezeki materi tidak terlalu banyak perubahan. Bahkan suami lebih banyak waktu untuk saya dan anak-anak, sehingga kami menjadi saling mengerti dan memahami. Di satu sisi saya banyak bersyukur dengan keadaan ini, tapi di sisi lain saya menjadi takut akan ujian yang akan saya hadapi di balik kenyamanan ini. Bagaimana kalau kenyamanannya tiba-tiba diambil? Misalnya suami saya pergi dan saya akan sangat bingung tentang bagaimana akan menafkahi keluarga karena saya merasa tidak memiliki skill apa-apa. Di sisi lain pula saya tahu kalau was-was dari syaitan, tapi perasaan takut ini terus menghantui saya. Bagaimana pendapat Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Mohon bimbingannya Ustaz, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, zona nyaman itu pun ujian hadirin. Kalau yang dimaksud zona nyaman duniawi dan materi, itu ujian. Apakah kita bisa bersyukur atau tidak? Dan tuntutan syukurnya itu gak kecil loh hadirin, khususnya bagi yang bertanya. Di saat orang banyak yang susah pada hari ini terus kita nyaman, itu pertanyaannya akan panjang di hari kiamat. Maka sebelum kita mikir nanti gimana kalau suami saya wafat, terus saya gimana cara cari nafkah, gak usah mikir kesana dulu. Pikirkan bagaimana hari ini kita mensyukuri nikmat nyaman, nikmat aman, nikmat sehat, nikmat materi dari Allah. Hari ini dulu, gak usah bicara besok. Ini hari ini dulu. Itu hal penting. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin Allah muliakan, ini sudah jelas godaan dari syaitan yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 268, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya', dan syaitan menjanjikan kalian itu kefakiran dan kemiskinan, dan ia perintahkan kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Dan itulah hebatnya syaitan. Jadi gak nunggu kita miskin dulu untuk membuat kita ketakutan. Ini kan zona nyaman nih, tapi syaitan tuh bisa menjanjikan kemiskinan kepada orang yang detik ini, hari ini hidupnya sedang baik, berkecukupan, mungkin gak kaya tapi cukup, semua cukup aja. Itu bisa dibuat mikir kayak gitu tuh. Gitu hadirin. Kan kalau secara logika kan yang wajar adalah kalau misalnya yang berpikir seperti ini kan adalah seorang istri yang suaminya divonis usianya tinggal 3 bulan atau 5 bulan lagi. Wajar dia mikir kalau suami saya meninggal terus gimana ya. Terus atau misalnya suaminya lagi sakit parah, atau misalnya akan di PHK suaminya, atau misalnya atau sudah di PHK. Jadi ini bertahan dengan dana tabungan. Tapi itulah syaitan, jago banget nih. Jago banget. Dalam kondisi yang itu, dia tuh bisa buat kita tuh khawatir miskin. Terus gimana ya? Jadi ini jelas serangan syaitan. Nah, terus gimana dong? Amalkan kaedah kita yang kita bahas hari ini. Pintu masuk syaitan itu berapa? 3. Jadi kita cocokin aja. Oke, mulai dari marah-marah. Kalau dari pertanyaannya kayaknya gak marah-marah nih, gitu loh. Mas, kok marah-marah gak? Enggak, oke. Dan ini kayaknya juga gak arah ke sana pertanyaannya. Syahwat. Syahwat perlu dicek loh. Mungkin syahwat bukan ke seksual, tapi syahwat ke materi. Pengen ini, pengen beli barang branded atau barang fancy dan seterusnya. Ini nanti jadi ambisi kita kepada harta atau barang-barang kayak gitu. Konsekuensinya kita ketakutan miskin. Gitu. Sebaliknya, kalau syahwat kita ke hal-hal tersebut enggak tertarik kita. Maka kita pun tenang terhadap kemiskinan. Kan gitu. Kan orang kalau yang misalnya ibu-ibu tertarik yang syahwatnya kepada berlian, rubi, terus barang-barang fancy, kan khawatir kehilangan atau ke fasilitas kemana-mana dia pakai bisnis kelas atau first class. Atau pakai PG gitu ya, kalau sekarang istilah gitu ya, PG katanya, iya Nas, private jet gitu ya. Kan ada ketakutan nih, kalau ada apa-apa saya kehilangan semuanya dong. Tapi kalau seorang istri atau ibu, dia gak peduli, dia mau naik bisnis kelas ke, mau naik ekonomi kelas ke, gitu, mau naik angkot ke, mau naik PJ ke, mau naik Damri ke, mau naik PJ, mau naik PPD, PPD masih ada, PPD, bus PPD masih ada. Kita anak-anak tahun 90-an banget, masih ada nggak sih bus PPD itu? PPD sama Mayasari Bakti itu, itu andalan kita dulu itu. Dan bayarnya cepet doang karena kita anak sekolahan, dan bangga banget kalau gak bayar, lupa hisabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa kok bangga gitu gak bayar ya, tapi kita dulu begitu ya. Jadi mau naik PG, mau naik PPD terserah, udah gak peduli, santai aja, enak gitu. Naik angkot ayo gitu loh. Naik mikrolet boleh, biasa aja. Rasanya naik Alphard sama naik apa Luxio mah biasa-biasa aja, sesuai dengan fungsi. Nah, orang yang kayak gitu insya Allah gak akan ketakutan demikian. Tapi kalau mikir nanti fasilitas hilang, nanti ini hilang, ini segala macam. Istri atau ibu-ibu yang terbiasa makan yang ada aja itu beda dengan yang harus makan ini, harus makan itu. Dan itu kan enaknya hidup kan demikian ya. Jadi siap ditempatkan di mana aja. Dikasih apa, hidup minim fasilitas tidak tumbang, hidup bersama fasilitas gak terbang gitu loh. Itu enaknya hidup tuh. Jadi mau itu biasa. Fasenya kamar pakai AC ya dinikmati, fase hidup kamar cuma pakai kipas angin dinikmati udah. Nah itu coba evaluasi syahwat kita. Terus yang berikutnya nih yang paling penting, evaluasi goflah kita, lalainya kita nih. Ini pasti ada lalai berzikir kepada Allah. Kalau sampai syaitan bisa masuk ke sana ya, berarti kita ada kelalaian berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Coba evaluasi. Jadi amalkan ilmu kita pada siang hari ini. Ilmu kita ini penting banget. Dan memang tajamnya setiap materi itu biasanya dari sesi tanya jawab. Karena kita gak mungkin bahas kitab ini tuh terlalu detail tuh, agak sulit. Tapi dengan pertanyaan itu, oh iya ternyata begini ya. Terus yang terakhir, yang dipegang itu bukan bisikan syaitan, tapi yang dipegang janji Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Bukan akan terpuruk, aku akan tambah. Jadi fokuslah bersyukur. Fokuslah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Ibrahim ayat 7 wallahu taala misal. Ya, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga dan tim serta Al-Imam Al-Qayyim senantiasa Allah rahmati. Allahumma amin amin rabbal alamin. Mohon penjelas arahannya dan penjelasannya ya Ustadzana. Hafizakumullah wa iyyakum. Apa hubungan materi hari ini dengan diantara materi Tadhkiratus Sami? Maksiat itu lahir dari perkawinan antara syahwat dan kelalaian. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum ya Ustaz, hafizakumullah atas ilmunya. Ya, terima kasih banyak. Saya tertarik dengan penanya ini. Beliau tuh masih ingat ternyata materi di kajian Sabtu malam kita ya. Masih ingat. Alhamdulillah ya. Semoga Allah berkahi ilmunya dan ilmu kita. Itu kita sampaikan di Tadhkiratus Sami. Dan dalilnya kan surat apa? Masih ingat enggak? Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi ayat 28. Ya Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang, siang dan malam, dan mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan apa? Mereka hanya mengharapkan wajah. Wala ta'du aynaka anhum. Dan janganlah sampai kedua matamu itu berpaling dari orang-orang yang senantiasa beribadah itu. Hanya gara-gara mengharapkan perhiasan dunia. Turidu zinatal hayati dunia. Wala tuti' man agfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, dari berzikir. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, akhirnya kondisinya melampaui batas. Lihat, lalai dan mengikuti hawa nafsu itu. Kita nah hari ini kita tambah satu lagi, marah. Nah, itu marah. Kenapa melahirkan kemaksiatan? Karena syaitan yang bermain itu. Udah syaitan paling senang udah lalai ngikutin hawa nafsu, ngikutin syahwat. Allah Ta'ala alam bisaw. Jadi ini penguat keterangan waktu itu. Kita tambah satu lagi. بسبب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz, saya merasa lemah di tiga pintu tersebut, terutama mudah marah. Nah ini masih penasaran Ustaz bagaimana cara menghadapinya. Semakin hari semakin terasa godaan untuk lalai dalam ibadah, godaan syahwat juga walaupun terhadap suami, dan sedikit masih kebablasan nahan marah. Karena saya merasa takut dan paling takut kalau sampai hidayah dicabut. Na'udzubillah jazakallahu khair barakallahu fiik. Ya, atas pertanyaan amin wa yakum. Ya, terima kasih. Dan jangan lupa doakan Imam Ibnu Qayyim hadirin. Kalau kita bicara garis besar tadi kita udah bahas ya, ibu-ibu dan jamaah sekalian. Caranya adalah dengan kembali kepada Allah. Gak jumawa. Merasa kecil, merasa rendah di hadapan Allah. Merasa lemah. Karena tiga pintu ini ada pada diri kita. Merasa kerdil gitu di hadapan Allah, dan yakin kalau Allah gak tolong kita gak akan bisa, dan kalau Allah gak maafkan kita akan hancur karena pasti kita akan jatuh. Tapi bagaimana itu tadi, jatuhnya itu gak fatal hadirin, pasti jatuh. Kulubani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, pasti jatuh, kita pasti khilaf. Gimana kita tetap jadi orang yang terbaik begitu loh. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, tapi intinya rendahkanlah diri kita di hadapan Allah dan terus kembali kepada Allah, dan jangan sok-sokan, jangan merasa hebat. Itu hal penting. Dan nanti Al-Imam Ibnu Qayyim akan menjelaskan lebih detail tentang masalah ini. Tapi sekali lagi pesan hari ini tuh tiga pintu ini, dan kita harus sadar bahwa kita semua rentan dari sini. Kita semua rentan. Wallahu ta'ala alam. Jadi harus waspada. Waspada. Waspada itu penting. Saya ingin bertanya, silakan. Saya ibu dari satu orang putri. Suami saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Saya tinggal bersama ibu. Sejak pandemi saya memutuskan resign dari tempat kerja karena fokus mengajar anak dan menjaga ibu. Dan saya mulai buka bisnis online. Terkait penghasilan, saya terima pensiun suami saya yang alhamdulillah cukup untuk bayar SPP anak setiap bulan. Walaupun untuk makan saya harus cari nafkah dari berjualan online. Alhamdulillah saya melaksanakan salat 5 waktu, tahajud, dan duha. Saya ingin berlama-lama melaksanakan ibadah, tapi di sisi lain saya harus cari nafkah lewat jualan online yang harus update. Sementara di waktu yang bersamaan, saya merasa buang waktu jika terus ada di sosial media. Saya khawatir ikhtiar saya dalam mencari nafkah kurang, sehingga Allah belum ijabah doa-doa saya terkait rezeki dalam hal ini materi. Saya khawatir Allah marah pada saya karena saya lalai dalam beribadah dan tergesa-gesa dalam berdoa. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Syukuran. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan yang bertanya dan kita semua. Yang kedua, jangan lupa ucapkan salam kalau berdoa, bertanya, mohon maaf kalau bertanya. Kata Nabi SAW, assalamu qabla su'al, salam sebelum bertanya. Yang ketiga, jangan lupa doakan Al-Imam Ibnu Qayyim, biar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Karena kita jangan lupa berbuat baik atau membalas kebaikan atau mendoakan minimum orang yang sudah berjasa bagi kita. Dan kita belajar dari Ibnu Qayyim ini luar biasa, hadirin. Lalu yang berikutnya, ujiannya sangat gak mudah ya. Ibu single parent lalu harus juga menghidupi ibu gitu ya, menjaga ibu khususnya. Oleh karena itu, yang pertama kedepankanlah amalan hati dan niat, itu penting. Terus yang berikutnya, masuklah dari sisi keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu penting. Waktu yang berkah itu bisa menyelesaikan semua urusan yang kita pikir gak selesai, bisa jadi selesai. Lalu sholat lima waktu, tahajud dan duha. Jangan lupa sholat rawatib ditambah. Sholat rawatib perlu ditambah. Terus kalau bisa puasa, karena puasa insya Allah nggak mengganggu aktivitas kita, khususnya ketika kita cari nafkah. Dan jangan lupa baca zikir pagi dan petang. Dan ketika kita buka sosial media, niatkan luruskan lagi niat kita. Dan jangan lupa baca doa gitu. Minimal baca bismillah. Semoga Allah, dan benar-benar minta gitu loh, ya Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tolong saya dan kasih keberkahan buat saya gitu loh. Terus sebelum kita buka sosial media, dan seperlunya saatan-saatan. Kan niat kita cari nafkah, seperlunya, jangan sampai terpancing. Dan kalau niat kita benar, kita jujur untuk cari nafkah yang halal, itu setiap detik kita buka sosial media, insya Allah kita mendapatkan pahala mencari nafkah. Jadi gak usah khawatir. Dan seperlunya begitu selesai, udah tutup dah. Itu hal penting. Dan salah satu nasihat dari para ulama, kalau ingin berkah itu fokus ke anak-anak. Makanya harus punya waktu sama si kecil nih, atau saya nggak tahu anaknya usia berapa, tapi intinya harus fokus ke anak kita, didik dia. Insya Allah kasih keberkahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Ibnu Qayyim selalu mendapat rahmat Allah dan untuk kita semua. Izin bertanya Ustaz, apakah ketika kita terjatuh dalam kelalaian dan sebetulnya dalam hati ini menyadari bahwa ini tidak dibenarkan, dan akhirnya saya langsung berpaling dengan melakukan amal soleh, tapi kenapa ya Ustaz kelalaian tersebut selalu datang-datang lagi, padahal setelah melakukan kelalaian tersebut saya benar-benar menyesal dan berdoa kepada Allah selalu menghindari saya dari melakukan kembali kelalaian tersebut. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Ya, itu jawabannya tadi. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan contoh yang sangat dalam, Nabi Adam. Kalau Nabi Adam aja bisa harus menjalani kehidupan seperti itu, ya kita ya lebih lagi. Makanya pasti jatuh. Tinggalkan bagaimana kita menjauhkan intervalnya. Gitu, menjauhkan intervalnya itu penting. Ya, jangan setiap sekali jatuh gitu loh. Jauhkan interval. Dan itu harus minta pertolongan kepada Allah, isti'anah billah. Minta pertolongan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan lindungi Ustaz dan keluarga, seluruh tim umat muslim, barakallahu fiik, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doakan Al-Imam Ibnul Qayyim. Izin bertanya Ustaz, saya sering beli barang seperti gamis dan khimar. Tujuan dan niatnya untuk menutup aurat. Tapi pembelian itu sering saya lakukan dan jadi agak boros Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz agar sifat borosnya tidak terus berlanjut. Ah, ini terima kasih. Ini juga berkaitan dengan materi kita. Nah, kita harus niatkan, evaluasi niat kita. Kita nih beli gamis, beli khimar karena Allah, untuk menutup aurat, atau karena syahwat lagi, nafsu terselubung seorang wanita yang ingin selalu terlihat cantik, terlihat bagus, dan seterusnya. Gitu loh. Ini kita atau ingin mengkoleksi. Jadi akhirnya syahwat lagi gitu. Nafsu lagi. Jadi kita beli itu nafsu. Nah, kalau budaya atau kebiasaan ini tidak kita kurangi dan luruskan, jangan heran kita dikendalikan sama syaitan. Nah, itu. Karena ini pintu masuknya syahwat. Pintu masuknya syahwat. Jadi syaitan kan jago banget hadirin. Jadi terkesan casingnya itu hijab syar'i, menutup aurat. Tapi kenapa apa yang bulan lalu belum dipakai udah beli lagi ya? Kan gitu kan. Bulan lalu belum dipakai. Gitu. Kenapa sekarang beli lagi? Yang 3 bulan lalu belum dijahit, ini kenapa beli bahan lagi sekarang? Nah, itu tuh hadirin. Jadi sisinya itu dari segi busana, itu nyerangnya bisa kemana-mana tuh. Karena itu pintu masuk syaitan kan. Syaitan nanti mau berak-abrik dalam diri kita. Jadi jangan heran, nanti larinya kemana-mana. Jadi itu bahayanya hadirin. Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ingin bisa dijaga oleh Allah dalam menghadapi syaitan itu, tutup sisi ini. Dan pakai pakaian yang bagus itu disunahkan kan, innallaha jamilu hibil jamal, namun proporsional aja. Proporsional. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita semua dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat ilmu yang bermanfaat. Dan coba renungkan deh. Ini kaidah dalam banget dan masuk ke banyak hal. Itu tadi masuk ke hobi belanja, masuk ke marah-marah sama anak, masuk ke paranoid, ketakutan. Nggak punya nafkah dan nggak bisa menafkahi, masuk ke banyak hal. Ingat, pintu masuk syaitan adalah lalai dalam mengingat Allah, syahwat dan amarah. Semoga Allah jaga kita semua. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.